Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seiring dengan turunnya hujan, ya, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Kenikmatan kesehatan, waktu luang, sehingga kita semua bisa hadir di majelis taklim yang sangat berbarokah ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore kali ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada hadis yang kedua, yaitu hadisnya sahabat Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis ini lebih dikenal dengan hadis Jibril dikarenakan berkaitan dengan kedatangan malaikat Jibril di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu, mengajarkan Islam, iman dan ihsan kepada para sahabat ketika itu. Baik, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas kandungan hadis ini yang berkaitan dengan tiga tingkatan di dalam agama Islam. Yang pertama adalah tingkatan Islam dengan lima rukunnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas masalah-masalah yang ada di dalamnya. Adapun pada kesempatan sore kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas berkaitan dengan rukun iman yang enam yang disebutkan dalam hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril, fa'ahbirni anil iman. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku apa itu keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab antuk minabilahi. Engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa rusulihi dan para rasulnya wal yaumil akhir dan juga beriman kepada yaumul akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan juga beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala baik yang dianggap takdir yang baik maupun takdir yang dianggap menyakitkan. Barakallahu fiik. Sebelum kita masuk pada 6 rukun ini, di sini ada beberapa faedah berkaitan dengan keimanan, dengan masalah-masalah keimanan. Faedah yang pertama terkait dengan masail al-iman. Yang pertama terkait dengan definisi iman. Apa itu yang dimaksud dengan iman? Iman secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq ma'al iqrar. At-tasdiq yaitu pembenaran yang ada di dalam hati disertai dengan al-iqrar. Ya, pengakuan pada lisannya. Ini secara bahasa. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan definisinya secara bahasa adalah at-tasdiq. Hanya pembenaran saja. Ini kata para ulama yang lainnya kurang. Ya, kurang dalam masalah definisinya. Dikarenakan seseorang apabila dia hanya membenarkan dalam lisannya saja, ya meyakini dalam lisannya saja, tetapi tidak meyakini dalam hatinya, maka ini bukan termasuk iman. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma anta bimu'minin lana. Ini berkaitan dengan ucapan Bani Ya'qub, anak keturunannya Nabi Ya'qub, ketika mencelakakan Nabi Yusuf. Barakallahu fikum. Kemudian membawa baju yang dilumuri dengan darah yang palsu. Kemudian Nabi Ya'qub tidak percaya dan anak-anaknya menyatakan wa ma anta bimu'minin lana. Engkau tidak percaya kepada kami. Yakni tidak membenarkan. Barakallahu fikum. Kemudian definisi secara syariat. Definisi iman secara syariat. Definisinya adalah al-i'tiqadu bil janan. Meyakini sesuatu di dalam hatinya. Wal qawlu bil lisan dan mengucapkannya dengan lisannya. Wal amalu bil jawarih dan dia mengamalkan sesuatu tadi yang dia imani dengan anggota badannya. Yazidu bitta'ah, keimanan bisa bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan keimanan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada para sahabat Nabi, kemudian diwariskan kepada generasi-generasi seterusnya yang dibawa oleh para a'immah, para imam-imam yang ma'ruf dalam masalah agama sampai kepada kita sekarang ini. Baik, rukunnya ada tiga. Ya, yakni meyakini sesuatu dengan hatinya. Kemudian yang kedua, mengucapkan dengan lisannya. Yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badannya. Tiga rukun ini termasuk dari keimanan. Barakalaikum. Dan keimanan itu tidak satu tingkatan, tetapi bertingkat-tingkat sesuai dengan ilmu yang sampai pada orang tadi berkaitan dengan apa yang dia imani. Sehingga keimanan bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan bisa berkurang ketika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakalaikum. Ini prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah. Barakalaikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah iman, ini kita singgung sedikit supaya kita bisa lebih memahami arkanul iman yang dibawakan dalam hadis ini. Baik, dari sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam memahami makna keimanan, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan tiga rukun iman di atas, mengimani dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Barakalaikum. Barang siapa yang mengimani tiga-tiganya, maka dia termasuk ahli sunnah. Barakalaikum, bukan termasuk orang-orang yang menyimpang dari agama ini. Barakalaikum. Baik. Kalau ditinjau dari tiga rukun di atas, maka para ulama kita menjelaskan, baik, yang menyimpang dari masalah keyakinan dalam hati, barakalaikum, seperti al-Jahmiyah, ya, kelompok Jahmiyah, dan juga masuk dalam masalah Murji'ah al-Khalisah, kelompok Murji'ah, barakalaikum. Mereka mengatakan bahwasannya yang namanya keimanan, yang penting ingat kepada Allah. Ya, dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia senantiasa ingat kepada Allah, maka dia mukmin. Kamilul iman, sempurna keimanannya. Barakalaikum. Dan mereka memiliki prinsip, ya, la yadurru ma'al imani dhanbun. Ya, tidak akan membahayakan keimanan siapa saja kalau seorang tidak membahayakan keimanan seseorang dosa apapun yang dikerjakan. Ya, jadi pada sekte yang menyimpang yang pertama Jahmiyah, dan juga masuk di dalamnya Al-Murji'ah Al-Khalisah. Murji'ah yang tulen. Barakalaikum. Dia meyakini yang penting eling. Ya, dia mau sholat atau enggak mau sholat, mau puasa atau tidak, mau taat atau mau bermaksiat, terserah dia. Yang penting dia ingat kepada Allah, dia dinyatakan mukmin. Kata kelompok ini, ya. Barakalaikum. Ya, sehingga mereka menyatakan bahwasanya keimanan hanya satu tingkatan. Mereka menyatakan imanuna kaimanil malaikah. Keimanan kita ini sama persis dengan keimanannya malaikat. Imanuna kaimani Abi Bakrin As-Siddiq. Keimanan kita sama dengan keimanan Abu Bakar Siddiq. Itu kata mereka. Ini prinsip yang salah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, yang juga menyimpang dari masalah ini adalah al-murji'ah atau al-fuqaha'u murji'ah atau murji'atul fuqaha. Baik. Murji'ah dari kalangan ahli fikih, ya, yang dikenal dalam masalah ini, yang memimpin madhab al-Hanafiyah, ya, al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man Ibn Sabit namanya, An-Nu'man Ibn Sabit, ghafarahullahu ta'ala. Baik. Beliau ini, barakallahikum, hanya meyakini keimanan, hanya sebatas keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan. Dan dia tidak meyakini bahwasannya amalan termasuk bagian dari iman. Ini murji'atul fuqaha. Barakallahu'alaikum. Dipahami ya, insyaAllah ya. Adapun yang benar dalam masalah ini, prinsipnya ahli sunnati wal jamaah, prinsipnya para imam-imam yang terkemuka dalam masalah ini, yang menyatakan bahwasanya keimanan itu mencakup tiga, meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisannya, kemudian mengamalkan dengan anggota badannya. Barakallahu'alaikum. Kemudian faedah yang berikutnya, baik, keterkaitan antara iman dan Islam. Ya, sebelumnya kita membahas rukun Islam ada 5. Berikut ini rukun iman ada 6. Terkadang kita membaca di dalam ayat suci Al-Quran atau di dalam hadis, lafaz Islam disebutkan sendirian, lafaz iman disebutkan sendirian, dan terkadang disebutkan bergandengan. Barakallahu fikum. Ini ada faedahnya, barakallahu fikum. Yaitu apabila Islam disebutkan sendirian, maka Islam di sini mencakup keimanan. Ya, Islam mencakup keimanan. Demikian pula apabila iman disebutkan sendirian, maka keimanan mencakup Islam. Barakallahu fikum. Tetapi kalau disebutkan dua-duanya, maka Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan yang zahir, seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, tilawatul Quran, infaq wa shadaqah, dan seterusnya. Baik. Adapun iman itu ditafsirkan dengan amalan-amalan hati. Barakallahu fikum. Ya, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Baik. Ini bisa difahami insyaAllah ya. Baik, kemudian berikut ini kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi pada hadis yang kedua, yaitu berkaitan dengan arkanul iman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi. Rasulullah SAW bersabda, yang namanya keimanan, itu rukunnya ada 6. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Barakallahu fikum. Baik, faedahnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mencakup 4 rukun. Mencakup 4 rukun dan semuanya harus diimani. Barang siapa yang mengingkari salah satu rukun iman kepada Allah, maka dia dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama, al-imanu biwujudihi Subhanahu wa taala. Beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Bukan ilah yang disembah kemudian tidak ada, tetapi ada. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Jadi keimanan dan meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ini adalah keyakinan yang ada dalam hati. Ya. Walaupun secara lisan di antara orang-orang kafir ada yang mengingkarinya, tetapi kebanyakan mereka ada yang mengimani dengan hatinya. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Firaun, laknatullahi alaihi. Ya. Makhluk yang paling kafir yang berani menyatakan bahwasanya dirinya adalah ilah min dunillah, yang menyatakan secara lisannya dia tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga Fir'aun ini memerintahkan Haman, menterinya, untuk membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi. Ya, barangkali Fir'aun ini mampu melihat ilahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, ini mengingkari. Tetapi menjelang wafatnya, menjelang ajalnya, Fir'aun ini mengakui. Barakallahu fikum, bahwasanya ada adanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wasallam menyatakan kepada Firaun di hadapannya sebagaimana yang diabadikan di dalam surat Al-Isra ayat 102. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh engkau telah mengetahui wahai Fir'aun bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini, yakni mukjizatnya Nabi Musa, ya, bisa membelah lautan, bisa memancarkan batu, memancarkan air, tongkatnya menjadi ular, dan seterusnya dari 9 mukjizat, tidak ada yang menurunkan ini, tidak ada yang memberikan ini kepada aku kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Basair itu sebagai bukti yang nyata atas kerasulan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka di akhir hayatnya Fir'aun mengakui ketika dia ditenggelamkan ke sungai yang dulu dia bangga-banggakan. Barakallahu fikum. Ditenggelamkan, sebelum ajalnya dia menyatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya Fir'aun ini senantiasa menentang. Ya. Tidak percaya akan adanya Allah, tetapi hatinya yakin. Barakallahu fikum. Hanya saja yang menyebabkan Fir'aun ini mengingkari, barakallahu fikum, karena sifat kezalimannya dan kesombongannya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi rukun yang pertama harus meyakini akan adanya Allah. Ya. Barang siapa yang meyakini adanya Allah, berarti dia telah meyakini satu rukun dari rukun iman kepada Allah. Ya. Barakallahu fikum. Tersisa 3 lagi. Barakallahu fikum. Maka siapa saja yang tidak meyakini, ya, seperti kaum komunis, ya, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, alam ini terjadi dengan sendirinya, berakhir dengan sendirinya. Naudzubillah. Rukun yang kedua, al-imanu binfiradihi birrububiyah. Beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Baik, rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yakni beriman dan mengesakan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dari penciptaan, ya, menciptakan makhluk, ini haknya Allah. Kita harus beriman dan meyakini bahwasanya Allah sajalah yang maha menciptakan. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini adanya pencipta selain Allah, berarti dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini bahwasanya Allah sajalah yang memberikan rezeki. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang yang mampu memberikan rezeki seperti Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Seperti mengatur alam raya. Ini haknya Allah. Allah Maha Esa atas masalah ini. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian rukun yang ketiga, al-imanu binfiradihi bil-uluhiyah. Beriman kepada Allah dengan uluhiyahnya. Bahwasanya Allah Maha Esa pada uluhiyahnya. Kalau uluhiyah, ini berkaitan dengan amalan hamba. Amalan hamba adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita harus meyakini bahwasanya Allah sajalah yang berhak untuk menerima ibadah dari hamba-hambanya. Ibadah semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menduakan Allah di dalam beribadah. Ini masalah uluhiyah. Tidak boleh beribadah kepada patung, kepada matahari, rembulan, malaikat, orang soleh, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Harus beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, Taib, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Yakni maksudnya adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Dan kita harus meyakini bahwasanya nama-nama Allah husna. Ya. Sehingga disebut dengan istilah Asmaul Husna. Adapun husna maknanya adalah balighu fi husni ghayatahu. Yakni keindahan yang sampai pada puncak keindahannya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang menandingi keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah memiliki sifat yang maha tinggi, sifatul ulya. Barakallahu fikum. Allah memiliki sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Ini semua harus kita imani. Baik, nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh ditolak. Barakallahu fikum. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Tidak boleh ditanyakan bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk dan tata cara sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya termasuk ilmu gaib yang harus kita yakini. Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Namanya Allah, sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluk. Barakallahu fikum. Baik, difahami ya semua ya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus lengkap mengimani empat-empatnya. Iman dengan adanya Allah, iman dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Adapun rincian dalam masalah ini yaitu dirinci dalam kitab-kitab akidah. Barakallahu fiik. Bagaimana beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, semuanya dirinci di sana. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antuk mina billahi wa malaikatihi. Yang kedua, rukun iman yang kedua adalah kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula barakallahuikum pembahasan yang kita bahas dalam al-iman bil malaika. Baik, beriman kepada malaikat ini meliputi beberapa rukun. Rukun yang pertama, al-imanu biwujudil malaikati. Kita harus beriman dengan adanya malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. Barakallahuikum. Ada wujudnya. Barakallahuikum. Di zaman salafun saleh dahulu, ketika para ulama kita ada yang menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu, akan didatangi oleh malaikat-malaikat. Malaikat itu akan turun ke majelisul ilm, majelis-majelis taklim, pengajian, dan akan menaungi para hadirin yang taklim dengan sayap-sayapnya. Disebutkan, kalau tidak salah disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, baik, bahwasannya ada seorang mulhid. Mulhid ini di atasnya munafik. Ya, ini hampir-hampir saja dia menjadi kafir. Ya, condong kepada kekafiran. Orang-orang yang menentang agama ini, di kalangan orang-orang mulhid, ada yang menyatakan bahwasanya dia tidak percaya dengan adanya malaikat. Dan dia bersumpah akan datangi majelis taklim dan akan injak sayap-sayapnya malaikat dengan sandalnya. Ya, dia lancang. Ketika dia masuk ke majelis taklim, ketika dia menginjakkan, ya tiba-tiba kakinya beku, tidak bisa diangkat lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian yang kedua, al-imanu bi asma'il malaikati. Kita beriman dengan nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, yang disebutkan secara ta'yin, ya, secara individu. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, ada malaikat Mikail, dan seterusnya. Kita yakini secara khusus. Barakallahu'alaikum. Dan juga kita meyakini nama-nama malaikat yang tidak disebutkan secara umum, dikarenakan jumlah malaikat itu sangat banyak. Barakallahuikum. Langit yang begitu luas, barakallahuikum, 7 lapisnya penuh dengan malaikat. Barakallahuikum. Dikarenakan di dalam, di atas sana ada sebuah rumah yang disebut dengan Baitul Ma'mur, yang di dalamnya 70 ribu malaikat beribadah di dalamnya, yang sudah beribadah di dalamnya, maka dia tidak akan kembali lagi. Setiap hadis ini berganti terus. Barakalaikum. Itu menunjukkan betapa banyak jumlah malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbihi illahu." Dan tidak ada yang bisa mengetahui berapa jumlah tentara dan pasukan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya. Baik. Dari sekian banyak malaikat yang namanya sudah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita yakini secara khusus. Yang tidak disebutkan, kita yakini secara umum. Yang ketiga. Al-imanu bi'akmalihim. Kita beriman dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Malaikat Jibril diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Ya. Malaikat Israfil diberi tugas untuk meniup sangkakala. Barakalahikum. Demikian pula malaikat Mikail, malaikat Malik, malaikat Ridwan dan seterusnya yang disebutkan dalam hadis-hadis dan disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Barakallahu fiikum. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi-awsafihim. Kita beriman dengan sifat-sifatnya malaikat. Ya, malaikat ini bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat Fatir setidaknya memiliki dua sayap. Sayap, ada yang memiliki tiga. Ya, ja'ilul malaikata. Sayap memiliki dua, tiga, empat. Yazidu fi khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada penciptaan malaikat itu sesuatu yang Allah inginkan. Malaikat Jibril disebutkan dalam hadis yang sahih memiliki 600 sayap. Satu sayap bisa menutup ufuk. Ya, ufuk sejauh mata memandang kita. Ya, itu ukuran satu sayapnya malaikat Jibril. Dan beliau memiliki 600 sayap. Sehingga beliau sangat cepat. Ya. Barakalahikum. Baik. Dan di antara malaikat ada yang memiliki tugas, barakalahikum, memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifatnya, antara ujung telinganya sampai pundaknya berapa tahun? 700 tahun. Hah? Ya, jadi sangat panjang. Ya, sangat besar. Jumlahnya ada 8. Ya. Wa yahmilu arsya rabbihi yauma idzin samaniyah. Ya, yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika itu ada 8. Barakalahikum. Baik. Jadi malaikat ini memiliki sifat. Dan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis maupun dalam ayat-ayat suci Al-Quran kita imani secara khusus. Ya. Yang tidak disebutkan kita imani secara umum. Barakalahikum. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kutubi. Dan beriman dengan kitab kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz ini disebutkan dengan lafaz jamak. Ya, kutub ini jamak dari kitabun. Kitabun, kutubun. Kalau kitab, satu kitab saja. Ya, satu kitab saja. Tapi kalau kutub, banyak. Barakallahu. Dan yang dimaksud barakallahu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Ya. Meliputi kitab Zabur yang diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan dalam surat Al-A'la yang sering kita baca, ada suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Lembaran-lembaran kitab suci Nabi Musa dan lembaran-lembaran kitab suci Nabi Ibrahim. Ya, semuanya kita yakini, kita imani. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang dimaksud dengan beriman dengan kitab suci Al-Qur'an. Dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk dalam masalah iman ini barakallahu fikum. Ini memiliki beberapa rukun, yakni kurang lebihnya ada 4 rukun. Beriman dengan kitab-kitab Allah ada 4 rukun. Yang pertama, beriman bahwasannya kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya. Ya, jadi diturunkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Bukan buatan para nabi dan para rasul. Bukan hasil rekayasa dari para nabi dan para rasul. Tetapi itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman dengan kebenaran berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab-kitab suci tersebut. Ya, sebagaimana barakalahikum yang ada dalam kitab suci Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Tetapi kita meyakini barakalahikum setelah diturunkannya Nabi setelah diutuskannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turunnya Al-Qur'an, maka Al-Qur'an menghapus ya semua kandungan-kandungan kitab-kitab yang lainnya. Tetapi Al-Qur'anul Karim membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan kitab-kitab sebelumnya ini sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan Yahud, Wan Nasoro, dan orang-orang yang lainnya barakallahu fikum, sehingga tidak murni lagi Taurat dan Injilnya, sehingga semuanya ditutupi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, beriman dengan hukum-hukum yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut. Barakallahu fikum. Terkhusus dengan hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Terkait dengan hukum rajam, ya. Hukum had potong tangan. Barakallahu fikum. Kisos, ya, halal wal haram, mubah, makruh. Baik, semuanya diatur dalam kitab suci tersebut. Baik. Adapun hukum-hukum yang didapati dari kitab-kitab sebelumnya, kalau ternyata mencocoki syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tetap berlaku. Dan ini banyak, ya, syariat sebelumnya, taib, tetap berlaku pada syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sangat banyak. Barakallahu. Kemudian yang keempat, beriman dengan nama-nama kitab-kitab tersebut. Barakallahu. Ya, ada kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Barakallahu. Baik. Ini berkaitan dengan beriman kepada kitab. Baik, barakallahu fikum. Baik, ini sudah menunjukkan jam 5. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita cukupkan sampai sini. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa menambah beberapa poin dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Arba'innya nomor 2 terkait dengan keimanan. Ini ada iman kepada Allah berserta rukun-rukunnya, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah berserta rukun-rukunnya, juga beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala juga berserta dengan rukun-rukunnya. Dan insyaallah taala kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang, beriman dengan para nabi dan para rasul, beriman dengan yaumul akhir dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa taala, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.